kau di jari mani. Cincin siapa nan udah pakai, tolonglah jawe tanyo den kini. Tarangah denai marahan tangi, daganglah tande pokoklah habis. Rang lain juanan berazaki. Kini den tahu cinto manduo, nan udah tanam di dalam dado. Denai disayang orang dicinta, dek udah kayo lateh kandanya. Pitih depe dicari, budi jandi bali. Cinta lai kadatang juo, ande yo ma. Pitih depe dicari, budi jandi bali. Cinta lai kadatang juo. Balon